بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid karya Imam Abdurrahman Ibn Hasan Al-Syeikh rahimahumullah. Kita masih pada hadis Abu Hurairah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian tujuh dosa yang menghancurkan. Syirik telah kita lalui penjelasan tentangnya, baik itu dalam rububiyah, uluhiyah, maupun asma wa sifat. Wasihir, kemudian yang kedua Rasul katakan sihir termasuk dari sab'al mubiqat, sihir. Muallif sebutkan taqaddama ma'nahu wa hadha wajhu munasabati hadzal hadits litarjamah. Sihir telah lalu penjelasan dari beliau di awal bab, dan ini munasabahnya kenapa hadis ini dibawakan oleh muallif Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab ini, karena bab ma ja'a fi sihir, dalil-dalil tentang sihir, dan ini termasuk dalil yang mengharamkan sihir, termasuk dosa yang besar, sangat besar dan menghancurkan. Di dalam hadis Rasul sebutkan itu setelah syirik, karena sihir termasuk kejahatan terbesar kepada Bani Adam. Kejahatan terbesar kepada Bani Adam, di mana dengan sihir orang bisa merusak, wal iyadzu billah, agama dan dunia, jasad maupun rohani, kejiwaan orang yang disihir. Tidak jarang dijadikan orang itu seperti binatang, bahkan lebih buruk lagi dari binatang. Karena kalau binatang, ya memang tabiatnya begitu. Tapi manusia yang Allah muliakan dengan fitrahnya, dengan akalnya, dengan tabiatnya, punya watak, punya sifat, punya fitrah, ketika dia disihir, tertekan kejiwaannya, dia tersiksa, sedih, takut, gelisah, yang luar biasa yang hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Tapi dia gak bisa berbuat banyak untuk melepas pengaruh sihir itu pada dirinya. Dia tersiksa sangat karena jiwanya dikuasai, jasadnya disakiti. Nasallallahu al-afiyah wa-salama. Oleh karena itu sihir Rasul sebutkan di dalam hadis dosa mubiqat pada peringkat kedua setelah syirik billah. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Sihir pula merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat. Membuat ini benci kepada yang itu, suami pisah dari istrinya, kehormatan orang jadi rusak, yang orang benci gak senang jadi senang karena pengaruh, terpaksa jiwanya dipengaruhi, padahal dia gak senang. Rusak tatanan masyarakat, ada yang terbunuh, ada yang sakit, ada yang ini, menodai kehidupan yang rukun dan tenang dalam masyarakat. Makanya hukumannya pun berat, dibunuh sebagai seorang murtad, tukang sihirnya, dan akan lalu nanti. Qauluhu wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, termasuk sab'al mubiqat. Ai harrama qatlaha, demikian Allah haramkan membunuh jiwa-jiwa yang Allah jaga tidak boleh dibunuh. Illa bil haq, kecuali itu dengan hak. Ai bi an taf'ala ma yujibu qatlaha, ketika jiwa yang dibunuh ini berbuat sesuatu yang karenanya dia dihukum mati, maka dibunuh. Pemerintah membunuhnya, atau lebih spesifik, tukang jagalnya, tukang penggal kepalanya yang membunuhnya. Dia membunuh jiwa, tapi dengan hak. Dia bunuh bukan dengan haram, dengan hak dia membunuhnya. Karena ini melakukan sesuatu yang karenanya dia harus dibunuh. Syariat menentukan dia dibunuh. Kasyirk wan nafsa bin nafs, kasyirki wan nafsi bin nafs. Seperti musyrik, atau dia membunuh orang, maka dikisos, dibunuh. Wazani ba'dal ihsan, atau dia berzina setelah menikah, dirajam sampai mati, dan semisalnya. Wa qawluhu wa qatlin nafsil lati harramallah ay nafsil muslim al-ma'sum, membunuh jiwa yang Allah haramkan, yang dimaksud jiwa muslim, seorang muslim yang maksum, maksum terjaga nyawa, darah, dan hartanya. Seperti yang Rasul katakan, fa'idha qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka sudah syahadat, artinya dia sudah menjadi muslim, maka terjaga, enggak boleh diganggu nyawanya, darah, dan juga hartanya enggak boleh diambil. Wa qatlil mu'ahad, begitu pula membunuh mu'ahad, orang yang ada ikatan perjanjian damai dengan muslimin atau negara muslim. Kafir dia, tapi ada ikatan perjanjian. Kama fil hadis, bagaimana dalam hadis di Bukhari dan yang lain, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah, yang membunuh kafir mu'ahad maka dia tidak akan mencium bau wangi surga. qatlun nafsil lati harramallah illa bilhaq. Al-haq jika disebutkan setelah penyebutan hukum dalam syariat, maka yang dimaukan dengan hak di situ adalah adil, keadilan. Artinya memang adilnya begitu, karena ini hukum. Hukum membunuh si pelaku kejahatan tersebut. Hak jika disebutkan dalam konteks akhbar, masalah pemberitaan, kabar umat-umat terdahulu, umat yang akan datang, kejadian yang dulu, kejadian yang akan datang, ya ini konteksnya berita, kabar dari Allah atau dari Rasulnya, kemudian disebutkan dengan hak, maka hak di situ maknanya adalah as-sidq, kejujuran pada puncak kebenarannya. Dan ini faedah. Jika hak disebutkan terkait hukum, maka hak di situ maknanya adil. Itulah keadilan, dibunuh dengan adil. Hak disebutkan dalam konteks berita, kabar, informasi dari Allah, maka hak di situ maknanya adalah kebenaran, kejujuran yang pada puncaknya. Wa qatlun nafsil lati harramallah illa bilhaq. Berarti di sana ada nafsul muharramah, haramallah, nyawa-nyawa yang diharamkan oleh Allah, arlati haramallah, muharramah. Nyawa ini nyawa yang diharamkan. Diharamkan artinya enggak boleh dibunuh. Haram. Dan itu ada empat fuqaha sebutkan. Yang pertama nafsul mukmin, yang mukmin muslim maksum. Yang kedua adzimmi, kafir tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, tetap pada agamanya Yahudi atau Nasrani, dan dia dengan aturan yang berlaku, syarat-syaratnya. Al-muhim, dibunuh ahlu zimmah ini, zimmi, haram. Dia termasuk jiwa yang diharamkan. Yang ketiga, mu'ahad, dan telah lalu tadi, yang ada ikatan perjanjian dengan muslim. Yang keempat, musta'min. Musta'min, orang kafir yang minta suaka keamanan untuk dirinya agar tidak diganggu dan diberi keamanan untuknya, diberi keamanan jamin, keamanan untuk dirinya. Beda antara tiga kafir ini, kalau itu zimmi atau ahlu zimmah, dia tinggal di tengah-tengah masyarakat muslim atau di negeri muslim. Tentunya dengan dia bayarkan jizya kepada pemerintah Muslim. Nah, yang mu'ahad dia tinggal di negerinya, negeri kafir. Hanya saja ada perjanjian antara kita Muslim atau negara Muslim dengan dia, pihak sana. Kita tidak memerangi mereka, mereka pun tidak akan memerangi kita. Maka ini mu'ahad, perjanjian, perjanjian damai. Kita enggak akan merangi kalian, mereka pun tidak akan memerangi Muslimin. Maka ini mu'ahad, haram untuk dibunuh. Musta'min, dia tidak tinggal di tengah masyarakat Muslim, tidak punya juga ikatan perjanjian seperti mu'ahad, tetapi minta jaminan keamanan suaka pada batas tempo yang tertentu. Mungkin itu karena kepentingan bisnis misalnya, dia minta jaminan masuk dengan aman. Ya khair, boleh. Berapa, satu bulan misalnya dia mau bisnis ini itu. Memang diberi keamanan baginya. Atau mungkin dia ingin tahu Islam itu seperti apa, kehidupan masyarakat Muslim bagaimana di pasarnya, di kesehariannya. Maka dia tinggal di negeri Islam, melihat, mempelajari. Mudah-mudahan terbuka hatinya untuk hidayah. Dia minta dalam tempo ini, sebulan tinggal misalnya, diberi jaminan keamanan. Ini musta'min. Beda yang kedua, mu'ahad, tadi kita gak merangi mereka, mereka gak merangi kita, boleh bersama seluruh kufar. Artinya seluruh kufar, apapun agama dia, apapun background agamanya, ada ikatan janji, tidak saling memerangi, boleh. Baik itu Yahudi, Nasrani, atau agama-agama kufar yang lainnya. Adapun zimmi atau ahlu zimma, tidak boleh kecuali hanya kepada Yahud, Nasoro, dan juga sebagian memasukkan Majusi, penyembah api. Fuqaha sebutkan karena Majusi syibhu ahlil kitab, lahum syubha minal kitab. Konon kabarnya, gak bisa dipastikan, tapi ada yang menyebutkan turun kepada mereka kitab dulunya. Kalau Yahud jelas ada Taurat, ada Nabi Musa. Nasoro jelas ada Injil, ada Isa. Majus gak jelas, tapi syubhat, konon turun kitab suci pada mereka, ada nabinya, yang kemudian dirubah oleh tokoh-tokoh mereka. Al-Muhim, karena syubhat itu, maka Majusi pun dimasukkan ke dalam ahlu zimmah. Boleh tinggal di tengah kaum Muslimin, bayar jizya dan lain sebagainya tadi. Ini terkait ahlu zimma, dan itu yang masyhur di kalangan fuqaha. Ada pendapat lain juga mengatakan hatta zimmah pun boleh kepada seluruh kufar. Semua. Hatta itu bukan Yahudi dan Nasara, kalau dia mau tinggal dengan aturan yang berlaku boleh. Al-Muhim ini empat jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh. Tentunya yang mukmin jauh lebih besar, lebih haram karena imannya. Kemudian yang kedua, tingkat kedua ahlul dhimmah, tingkat keharamannya. Yang ketiga mu'ahad, karena itu perjanjian. Yang keempat musta'min, begitu urutannya. Jiwa mukmin yang paling mahal, paling tinggi. Kemudian dhimmi, kemudian mu'ahad, kemudian musta'min. واختلف العلماء في من قتل مؤمنا متعمدا. Dan dikhilafkan oleh para ulama yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Ini hukumnya bagaimana? Hal lahu taubah am la? Apakah ada taubat baginya atau enggak? Fadhahaba Ibnu Abbas wa Abu Hurairah wa ghairuhuma ila annahu la taubata la. Madhab Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, juga beberapa ulama selain mereka, enggak ada taubat baginya. Tidak ada taubat bagi yang telah membunuh mukmin dengan sengaja. Sengaja membunuhnya. Istidlalan biqaulihi ta'ala, mereka berdalilkan dengan firman Allah, wa man yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Di An-Nisa Allah katakan, yang membunuh mukmin sengaja, maka balasannya adalah jahannam, kekal dia di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah laknat dia. Wa a'adda lahu 'adzaban 'adzima, dan Allah siapkan baginya azab yang sangat besar. Masallallahu al-afiyah. Berlapis lima ancamannya. Jahannam batu. Enggak cukup jahannam, khalidan fiha, dikekalkan di dalamnya. Enggak cukup itu, Allah murka kepadanya. Tidak cukup itu, Allah laknat, Allah jauhkan dari rahmatnya. Kemudian Allah siapkan baginya azab yang besar. Karenanya Ibn Abbas, Abu Hurairah mengatakan berarti tidak ada taubat bagi pelakunya. Qala Ibn Abbas, nazalat hadhihi al-ayah wa hiya akhiru ma nazal wa ma nasakhaha syai'un. Ayat ini turun termasuk ayat yang akhir-akhir turun. Artinya enggak ada yang menasakh, enggak ada yang menghapus hukum ini. Wa fi riwayat atau di riwayat lain kata beliau, laqad nazalat fi akhiri ma nazal. Ayat ini akhir-akhir yang turun dari Quran. Ma nasakha syai hatta qubida Rasulullah sallam. Wa ma nazala wahyi. Tidak ada yang menghapusnya sampai Rasul wafat dan wahyu sudah enggak turun lagi. Ini yang terakhir turun terkait pembunuhan. Ya, ini yang Allah sebutkan hukumnya. Waruya fi dzalika athar tadullu lima dzahaba ilai. Dan juga ada athar-athar yang menguatkan atau dalil bagi Ibnu Abbas juga Abu Hurairah, antara lain kama indal Imami Ahmad wan Nasa'i wa Ibnil Mundhir an Muawiyah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu dhanbin asallah an yaghfirahu illa ar-rajul yamutu kafiran aw ar-rajul yaqtulu mu'minan muta'ammida. Semua dosa apapun masih mungkin Allah mengampuninya. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Kecuali kalau orang itu mati dalam keadaan kafir, atau yang kedua, kecuali kalau dia telah membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Tidak ada harapan untuk diampuni baginya. Al-Muhim itu madhab Ibn Abbas, Abu Hurairah, termasuk yang meriwayatkan hadis ini, Abu Hurairah, Sab'ul Mubiqat. Wa dhahaba jumhurul umma salafan wa khalafa. Namun jumhur, baik dari zaman sahabat, tabi'in dan ke bawah, terus ulama, madhabnya ila annal qatila lahu tauba fima bainahu wa bainallah. Antara dia dengan Allah, karena dia melakukan dosa, maksiat yang dilarang oleh Allah, membunuh jiwa yang haram. Jika dia bertobat benar-benar dengan syarat-syarat tobat yang ma'ruf, maka ada tobat baginya. Masih bisa Allah terima tobatnya. Fa in taba wa anaba wa amila salihan badalallahu sayiatihi hasanat. Asal dia betul-betul tobat, kembali kepada Allah, berbenah diri, beramal saleh, Allah ganti kejelekannya dengan kebaikan baginya. Seperti dalam Furqan. Fa ulaika alladhina yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah ganti, Allah balik kejelekan-kejelekannya menjadi kebaikan baginya karena tobatnya yang baik. Dan termasuk dari ayat yang bertobat, Allah sebutkan di Al-Furqan, wala yaqtulunan nafsallati harramallahu illa bilhaq. Mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, dengan adil. Artinya termasuk dosa membunuh. Di akhir ayat Allah katakan illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali yang bertobat, beriman, beramal saleh, mereka itu Allah ganti kejelekannya menjadi kebaikan. Yang bertobat diterima oleh Allah, diganti kebaikannya, termasuk tobat dari membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida. Adapun ayat yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, faqad qala Abu Hurairah wa ghairuhu hadza jazaa'uhu in jazaa'. Ini penafsiran ulama. Balasannya tadi jahanam, kekal, dilaknat, dimurkai Allah, hukuman yang berat. Kalau Allah hukum, ya itulah hukumannya. Kalau Allah menghukumnya. Jika Allah tidak menghukumnya, Allah ampuni dengan ampunannya, dengan rahmatnya, ya diampuni oleh Allah. Tapi jika dihukum, itulah hukumannya, keras dan berlapis berat, seperti yang Allah sebutkan. و Waqad ruwiya an Ibnu Abbas ma yuwafiqu qaul al jumhur. Ibnu Abbas pun ada riwayat lain darinya sama seperti jumhur. Fa rawa Abd ibn Humayd wan Nahas an Sa'id bin Ubaid anna Ibnu Abbas kana yaqulu liman qatala mu'minan taubah. Dari jalan Sa'id bin Ubaid, kata Ibnu Abbas, ada taubat bagi yang membunuh mukmin dengan sengaja sekalipun, asal dia benar-benar taubat. Wa kadzalika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, begitu pula pendapat Abdullah bin Umar. Wa ruya marfu'an, juga riwayat lain marfu' sampai ke Rasulullah, anna jazaa'ahu jahannam in jazaa'ahu, balasannya jahannam seperti ayat sebutkan yang membunuh, kalau Allah balas. Ya, jika dihukum oleh Allah, Allah kehendaki untuk menghukumnya, ya itulah balasannya. Apa harus dan pasti? Belum tentu. Karena dia tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Tapi yang penting, yang jelas, kita tahu dengan ini hukumannya berat. Azabnya besar di dalam syariat ketika orang itu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis lain Rasul katakan mazal ar-rajul fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Orang itu masih dalam kelonggaran dalam agamanya. Dalam kelonggarannya masih diharapkan diampuni, dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan doa, dengan ini, masih dalam kelonggaran. Selama Rasul katakan dia belum menumpahkan darah yang haram, ini membunuh. Selama dia belum bunuh. Begitu dia sudah membunuh, sempit urusan dia. Agama dia sempit sudah. Sulit. Dosa-dosa lain tadi dengan tobat, dengan istighfar, didoakan anaknya atau orang lain, ya ini diharapkan padanya. Tapi membunuh, menumpahkan darah, berat, apalagi itu mukmin. Makanya termasuk mubiqat, sebab masuk dosa yang sangat menghancurkan, membunuh. Di sisi lain juga yang ulama sebutkan, kalaupun dia dikisos, dihukum di dunia, tangkap oleh pemerintah, keluarganya menuntut kisos, maka dikisos, dipenggal kepalanya. Tel. Mereka sebutkan itu qisas hak keluarga korban. Itu kan hak keluarganya, keluarga yang dibunuh, korban. Minta untuk dikisas pelaku. Karena mereka sakit hati. Mereka sedih yang luar biasa. Orang yang mereka cintai dibunuh dengan zalim. Maka mereka menuntut kisos. Di kisos itu hak keluarganya. Masih ada sisa hak lain yang belum terselesaikan di dunia. Dan gak mungkin diselesaikan di dunia. Yaitu hak korban itu sendiri. Orang yang dia bunuh. Dia belum menuntut haknya. Kisos itu hak keluarga. Nah ini kan sudah mati. Korban. Di Bukhari di Adabul Mufrad disebutkan bahwa pelaku pembunuhan akan membawa kepala orang yang dia bunuh. Di Yaumul Qiyamah. Di hadapan Allah. Dalam keadaan kepala itu bercucuran darah masih segar. Dan dia berkata, kepala ini, Salhu ya Rabbi fi maqatalani. Tanya dia ya Allah. Ini suruh bertanggung jawab. Atas dasar apa dia membunuhku? Karena apa? Hak, dengan hak apa dia membunuh? Dengan keadilan apa dia membunuh? Hanya karena urusan tersinggung? Hanya karena sakit hati? Adakah hak dalam syariat membolehkan kamu membunuhnya? Menghilangkan nyawa seorang hanya karena kamu tersinggung sakit hati? Hanya karena urusan 100-200 ribu? Hanya karena rebutan lahan parkir? Hanya karena ini dan itu sudah? Suruh tanggung jawab dia ya Allah. Ini kepala dia pegang. Dan bagaimana dia akan menjawab di hadapan Allah? Dengan hak apa dia membunuh? Kalau tadi kan ada haknya, dia bisa menjawab kalaupun diminta bertanggung jawab. Kenapa engkau bunuh? Karena dia membunuh. Ini hukum qisas syariatmu ya Allah. Enak dia jawabnya. Kenapa engkau bunuh? Karena ini murtad ya Allah. Syariatmu menyuruh dibunuh, maka aku bunuh dia. Kenapa engkau bunuh? Karena ha, kata. Ada jawaban. Dan sementara ini, apa yang mau dia tanggung jawabkan? Apa yang mau dia jawab? Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Itu dosa yang ketiga dari sab' mubiqat. Kelanjutannya insyaAllah pertemuan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.